pernah janji tak menyakiti, tapi berulang kali kau lukai hati. Janji tadi tepati seakan tak pernah peduli kita tak sama, tak lagi sama. Sehingga jika tak punya sungguh-sungguh, jangan menyakiti jika tak mengerti. Jangan pernah datang lagi jika hanya berujung pagi. Tak perlu lagi perbaiki, kau datang hanya tepati seakan tak pernah peduli kita tak sama, tak lagi sama. Jangan pernah lagi singgah jika tak punya sungguh-sungguh, jangan menyakiti jika tak mengobati. Berujung pergi, tak perlu lagi perbaiki, kau datang hanya